Aslak mas mangsamu. Lirik. Ya Allah. Singai jomblo mau tak? Aku gak melok-melok kocak. Hei, aku mau menengai kocak. Cek piye cah iki? Tambelek juga ini. Ya, tak dong ngono le, laris lele. Oke. Okay. Kuda lumping. Bosnya iki mau tambahannya piro kok dibedai? 15.000 tok. Alah yo yo. Mulai saya berkau saya, ya ya. Oke, Nur, Tiner. Nah, ya ya. Itu kuda lumping, kuda lumping. Oh, tak kisah. Iki mau drumbar mas. Drumbar. Itu kuda lumping, kuda lumping. Aku malah kudu mi. Hus. Hai penonton. Maaf ya, Mas Rom lagi kilap. Ora maedu MC-ne jeh nom.